Adam New Malaka. Sambut kehadiran bersama dengan Gary Mahesa. Terima kasih Latamsa Sote New Malaka. Yo sik sabar sik hari ini dulu.